Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita langsung lanjutkan saja setelahnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Qala al-mu'allif athabahullah halaman 94 di simak baik-baik. Masih seputar fi'il yang mabni, yaitu fi'il mudhari' yang mabni, afan. Fi'il mudhari' yang mabni. Karena semua fi'il pada asalnya fi'il madhi itu semua mabni, enggak ada yang mu'rab. Fi'il amr semuanya juga mabni, tidak ada yang mu'rab. Nah, fi'il mudhari' ini dikecualikan. Cara mengkondisikannya, cara mengungkapkannya, semua fi'il mudhari' mu'rab kecuali dua keadaan. Mafhum? Naam. Kapan itu? Yaitu ketika bersambung dengan nun ta'kid, namanya sama nun al-inas. Kalau bersambung nun ta'kid, maka dia mabniun al-fathi. Kalau bersambung dengan nun al-inas, mabniun al-sukun. Mafhum? Dua keadaan itu saja. Kita lihat, misalnya dalik contohnya, taqulu yakumu zaidun. Engkau katakan, yakumu zaidun. Fal fi'lu al-an mu'rabun. Fi'ilnya sekarang mu'rab, yakumu. Li'adami wujudi nuni tawqid. Dikarenakan tidak adanya nun tawqid di situ. Wala nun inas. Tidak ada pula nun inas. Fa'idha kulta layakumanna zaidun. Maka apabila engkau mengatakan, layakumanna zaidun. Fal'an ittasolat bihi nun tawqid. Ittisalan mubashiran, lihat itu. Maka sekarang bersambunglah di situ dengan taukid. Dengan apa? Dengan nabarakalafi penyambungan yang langsung. Paham ya? Tersambung dengan sambungan yang langsung tanpa ada perantara, tanpa ada barakalafi nampak penghalang di situ. Lafdzan wa takdiran, ucapan lafdzan wa takdiran ini baik secara lafaz maupun secara takdir nanti akan dijelaskan nanti. Wa hakadha idza kana al-fi'lu mudhari' musnadan lil mufrad li mufradin wa fihi nun tawqid fal ittisalu mubashirun 'ala kulli hal. Dan demikianlah apabila fi'il mudhari' disandarkan kepada mufrad, namanya fi'il mudhari' disandarkan kepada mufrad itu maksudnya seperti yadribu, yajlisu, yaqra'u itu mufrad. Mafhum? Kemudian di dalamnya ada nun taukid, fal ittisalun basyirun ala kulli hal, maka bersambungnya itu secara langsung atas berbagai macam keadaan. Jadi keadaan apapun kalau bersambung pasti langsung, enggak ada penghalangnya. Faham? Yadribu, yajlisu, yaqra'u. Mafhum? Di situ kalau bersambung nun taukid pasti langsung. Bisa dipahami? Beda kalau fi'il mudhari'nya itu dari kalangan apa? Al-amsilatul khamsah. Bisa dipahami? Kalau fi'il mudhari' dari kalangan al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang lima itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, itu pastikan kalau bersama nun taukid tidak langsung sudah. Mafhum? Sehingga apa? Mu'rab atau mabni? Kalau tidak langsungan mu'rab. Bisa dipahami, San? Ayo kita lanjutkan lagi, perhatikan baik-baik. Fa fil awal qulna, maka yang pertama kita katakan, yakumu zaidun fal fi'lu marfu'un. Na'am. فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب الجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. عن itu. زيد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. وهنا قلنا, dan di sini kami katakan, لا يكومن زيد, لا يكومن زيد. فالفعل ليس مرفوعا, فعلnya tidak مرفوع lagi di sini. ولا منصوبا, tidak pula منصوب. Walakinnahu mabniyun alal fathhi, akan tapi dia mabniyun alal fathhi litisalihi binun tawqid almubashirah, karena bersambungnya dia dengan nun tawqid secara langsung, bersambungnya dia dengan nun tawqid secara langsung. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, Allah taala berkata dalam Al-Qur'anul Karim, wala in lam yaf'al ma amaruhu la yusjananna. Syahidnya itu la yusjananna. Fi'ilnya pertama sudah fi'il mudhari'. Ya kan? Kemudian di situ barakallahu fiik mughayyar as-shighah bentuknya. Berarti yang antum cari nanti jangan pernah mencari fa'ilnya kalau mughayyar as-shighah. Yang antum cari adalah apa? Naibul fa'il. Kita lihat, lam yakul la yusjanunna. Naam. Di situ Allah Ta'ala tidak mengatakan la yusjanunna, bal qala la yusjananna. Walayakunan, aslinya gitu susunannya, tulisannya aslinya gitu. Nah, tapi karena rasmil Quran kayak gitu tulisannya ya. Walayakunan, itu aslinya gitu. Walayakunan minas saghirin. Mafhum? Yang pertama nun taukid sakilah, yang kedua nun taukid khafifah. Walam yakul walayakunun. Syahidnya itu enggak dikatakan yusdanun yakunun, enggak gitu. Mafhum? Kenapa? Karena bersambung dengan nun taukid. Lihat itu. Li'annahu ittasala bihi nun taukid as-saqilah fi la yusdananna. Saqilah kan? Dinamakan saqilah karena ganda, double. Cuman diidghamkan. La yusdananna. Nunnya berapa aslinya? Nun taukidnya itu 2. Karena nampak kalau fit, nah diidghamkan jadi nampaknya kayak gitu. Mafhum? Kemudian wal khafifah, nun taukid yang ringan, yang 1. Fi yaitu pada perkataan Allah Ta'ala wala yakunan, rasmil Quran kayak gitu. Wa illa aslinya kalau diuraikan nulisnya wala yakunan gitu. Mafhum? Nunnya nampak nunnya. Wa sumiyatil ula as-saqilatan. Yang pertama dinamakan as-saqilatan. Nun taukid as-saqilah. Li'annaha musaddadatun, dikarenakan dia ditasydid. Wa kullu harfin syadd musaddadin fahuwa saqil. Maka setiap huruf yang ditasydid itu berat karena harus mengeluarkan dobel gitu loh. Mafhum? Naam, seperti itu. Jadi kalau yang ditasydid itu, huruf yang ditasydid itu berat. Wa sumiyat tsaniyah khafifatan. Dan yang kedua dinamakan dengan khafifah, nun taukid al-khafifah. Li'annaha sakinatun, karena dia sukun. Wa kullu harfin sakinin, maka dan setiap huruf yang sukun fahuwa khafifun, maka dia ringan. Maka dia ringan. Wa 'indal i'rabi, mafhum salah ya? Bisa dipahami Abdullah? Naam. Wa 'indal i'rabi fi mithli dzalika naqulu fi qouli ta'ala, maka tatkala mengi'rab pada contoh demikian, yang demikian tadi itu kita katakan pada perkataan Allah Ta'ala la yusdananna wa la yakunan allam mawti'atun lil qasam. Lam di situ lam yang didatangkan untuk mukaddimah, pembukaan untuk sumpah. Mauti'ah itu adalah mukaddimah. Artinya lam yang diletakkan untuk kamu mukaddimah. Ewa. Lil qasam. Maksudnya apa? Lam ini juga dikenal dengan lam jawabul qasam, itu biar enggak bingung antum. Lam jawabul qasam. Karena ada sumpah sebelumnya aslinya. Wa takdir wallahi, takdirnya wallahi la yusjananna. Lamnya apa? Lamul lam jawabul qasam. Seringnya ma'rufnya yang antum dengar apa? Lam li jawabil qasam, lam jawabul qasam. Mafhum soalnya ini, Hasan? Dinamakan juga lam apa? Mauti'ah atau mukaddimah. Lam yang digunakan untuk menjadikan pembukaan sumpah. Naam wa yusjan. Naam wa yusjan fi'lun mudhari' mabniyun liman yusamma fa'iluh, atau dikatakan mughayyir shighah. Cukup. Kita katakan fi'lun mudhari' mughayyir shighah. Itu ungkapan yang bagus. Fi'il mudhari' yang diubah apa? Bentuknya. Tidak perlu dengan ungkapan yang panjang seperti ini. Itu pendapat yang kuat ya. Fi'lun mudhari'un mabniyun liman yusamma fa'iluh. Ini terlalu panjang. Mending kita katakan fi'lun mudhari'un mughayyir shighah. Fi'il mudhari' yang diubah bentuknya. Mabniyun 'alal fathhi liittishalihi binun tawqid. Dia mabni al-fathhi karena bersambungnya dengan nun tawqid. Wa nun tawqid, nun tawqid situ la yusjanan harfun mabniyun 'alal fathhi la mahala lahu min i'rab. Dia itu huruf yang mabni di atas fathah, di fathah akhirannya itu maksudnya, tidak punya kedudukannya dalam i'rab. Mafhum? Walayakunan alwaw harfu atfin, huruf ataf ma'ruf. Walam mauti'atun lil qasam, sama. Lam jawabul qasam. Wayakun fi'lun mudhari'un mabniyun al fathhi liittishalihi binun tawqid. Wa nun tawqid harfun mabniyun al sukun la mahalla lahu min i'rab. Jangan terkecoh, jangan tertipu, jangan tergiur, jangan tertukar. Nun tawqid mirip dengan nun yang lainnya, cuman antum harus bisa bedakan. Nun tawqid itu huruf, bukan domir. Beda dengan nun iswah. Nun iswah, nun inas itu isim. Domirun mutasilun, isim dia. Mafhum? Mirip, tapi beda dalam i'rab. Wa taqulu aidan, dan engkau katakan juga, illa taf'alanna ya zaidu. Illa taf'alanna ya zaidu. Bi fathil lam. Ma'anna inna, bersamaan di situ ada in syartiyah. Mana itu? In syartiyahnya in, digabung dengan illa, aslinya in la. Mafhum? Naam. Bersamaan bahwasanya in syartiyah dakhalat alal fi'il. In syartiyah masuk pada fi'il. In la taf'alanna. Bisa dipahami? Li'annahu mabniyun, karena dia mabni. La yataghayyaru bil awamil, tidak akan berubah dan amil-amil yang ada, walaupun ada in syartiyah ataukah tidak, enggak akan berubah. Taf'alanna. Ya enggak? In tadhhabanna. intajlisanna. Berubah atau tidak Abdurrahman? Tidak berubah. Cuma nanti antum mengirabnya. Mengirabnya fi'lun mudhari'un mabniyul fathhi. Litisalih binun tawqid fi mahali jazmin. Fi'lu syart gitu caranya. Faham? Nah, bisa dimahami enggak? Intadhabanna adhab. Intadhabanna ya akhi adhab. Jika kamu pergi atau jika sungguh-sungguh kamu pergi, aku juga pergi. Nah, tadhabanna yang pertama mabni, tapi i'rabnya bagaimana? Fi'lun mudhari'un mabniyun 'alal fathhi liittishalihi binun at-tawqit fi mahalli jazmin. Sebagai apa? Fi'lu syart. Bisa dipahami Abdurrahman? Bisa dipahami? Naam. Ingat-ingat ya caranya gitu caranya. Dia enggak akan berubah dengan amil yang masuk kalau sudah mabni itu. Wa taqul yu'jibuni an taf'alanna kadza. Yu'jibuni an taf'alanna kadza. Telah membuat aku kagum ya, jika engkau melakukan seperti ini. Nah, yu'jibuni an taf'alanna kadza. Telah membuat aku kagum, nah, apabila engkau berbuat seperti ini. Nah, syahidnya mana? An taf'alanna ada an, enggak mansub dia. Karena dia enggak berubah. Paham ya? Nah, jadi perbuatan kamu seperti ini membuat aku kagum. Faham ya? Enam seperti itu. Syahidnya mana syahidnya? An taf'alanna. I'rabnya bagaimana? I'rabnya seperti biasanya. An harfu nasbin. Ya kan? Naam. Wastikbalin. Ya kan? An ini kan huruf penasab. Paham ya? Dan juga menunjukkan makna yang akan datang. Ya kan? Naam. Kemudian masdarin. Harfu nasbin, masdarin, wastikbalin. Taf'alanna bagaimana i'rabnya taf'alanna? Fi'lun mudhari'un. Mansubun. Bukan. Bukan gitu caranya. Fi'lun mudhari'un mabniyun al-fathhi litisalihi binuni tawqid fi mahali nasbin. Mafhum? Jadi ada semacam faedah di sana. Semua fi'il yang mabni tidak punya mahal kecuali dua keadaan itu. Itu kaidah ya. Semua fi'il yang mabni tidak ada mahal. Fi'il madhi yang mabni enggak punya mahal. Fi'il amr yang mabni enggak punya mahal, tapi dua fi'il ini walaupun dia mabni punya mahal dalam i'rab dia. Kenapa demikian? Karena pada asalnya dia mu'rab fi'il mudhari itu pada asalnya. Baru dikecualikan kecuali dua keadaan. Sehingga dua keadaan itu walaupun mabni punya mahal dalam i'rab. Bisa dipahami Abdurrahman? Jangan sampai gagal paham ya. Fi'il madhi semuanya mabni. La mahala lahu minal i'rab. Fi'il amr semuanya mabni. La mahala minal i'rab. Fi'il mudhari semuanya apa? Mu'rab. Kecuali dua keadaan. Ketika bersabu non taukid. Dan ketika bersama dengan apa? Nun niswah. Nah, dua keadaan itu walaupun mabni dia punya mahal dalam i'rab. Jangan sampai gagal paham. Mafhum Abdurrahman, Ihsan? Walaupun dia mabni punya kedudukan dalam i'rab, itu perlu diperhatikan. Sehingga pada lafaz yujibuni an taf'alanna kadza, an taf'alanna kadza, walaupun taf'alanna mabni tapi dia nanti fi mahali nasbin. Mansubun bi an. Mafhum Abdullah? Mafhum? Abdullah, naam. Kita lihat lagi. In sahat ta'bir, jika dibenarkan ungkapan tersebut, li'annahu mabniyun al-fathhi, karena dia mabniyun al-fathhi, wa taqul lan taf'alanna kadza. Fa tabnihi al-fathhi, maka engkau membenikan, maka engkau membikin dia itu mabni, atau engkau meng-i'rab dia itu mabni al-fathhi. Faham ya? Maka engkau membenikan di atas fathhi lafaz tersebut, taf'alanna. Ada lan padahal. Bagaimana i'rabnya berarti taf'alanna fi'lun mudhari'un mabniyun 'ala fathhi liittishalihi binun tawqid fi mahli nasbin mansubun billan. Mafhum salah ini Abdurrahman caranya? Na'am. Wa misalu dzalika aidha, dan contohnya yang seperti itu juga, qauluka la taksalanna 'an talabil ilmi. Jangan kamu malas dari mencari ilmu. Paham ya? La taksalanna ada nun tawqid di situ. Janganlah engkau malas dari mencari ilmu. Fataksalanna fi'lul mudhari'un mabniyul fathhi fi mahali jazmin. Kenapa? Lanya lanahiyah. Lanahiyah menjazamkan fi'lul mudhari' atau tidak? Naam. Sehingga fi'lul mudhari' yang jatuh setelahnya seharusnya majzum, tapi karena dia bersambung dengan nunut tawqid mabni fi mahal. Paham? Di sana juga ada kaidah. Jangan pernah antum mengungkapkan sesuatu yang mabni itu marfu, mansub, majrur atau majzum. Enggak boleh. Yang mabni itu enggak boleh diungkapkan marfu, mansub, majrur, majzum. Tapi diungkapkan mabni dulu baru fi mahal. Itu istilahnya seperti itu. Jadi kalau mabni untuk menemukan aslinya itu fi mahal. Fi mahali raf'in, fi mahali nasbin, fi mahali jazmin, fi mahali jarrin. Mafhum insyaallah Abdullah? Naam. Lanjutkan lagi. Bila nahiyah la taksalanna, taksalanna fi'lun mudhari'un mabniyun al fathhi li ittishalihi min al tawqi' fi mahalli jazmin. Majzumun bila nahiyah. Caranya gitu. Wa nun li tawqi'. Dan nun untuk tawqi' maksud itu. Fangdur al-an lam yataghayyar fi'l. Perhatikan sekarang tidak berubah fi'ilnya. La hina kana marfu'an wa la hina kana majzuman. Tidak ketika dia marfu', tidak pula ketika majzum, enggak berubah sama sekali. Li annahu mabniyun 'alal fathhi, karena dia mabni di atas fathah. Wal mabni la yataghayyar bi ikhtilafil 'amil, penting ini. Sedangkan sesuatu yang mabni itu tidak akan berubah dengan perbedaan amil-amil yang masuk adanya. Berarti barakallahu fi, kalau ada sesuatu yang nah barakallahu fi, dia berubah-ubah karena kemasukan amil padanya, dikatakan dia tidak mabni. Tapi ada isim yang enggak berubah dalam kondisi dia dikatakan mu'rab. Kok bisa ya? Ada memang. Tapi enggak mabni, dia enggak berubah sama sekali. Aidon. Aidon pernah atau jumlahnya aidun malah aidin? Enggak pernah. Subhanallah, subhana. Pernah atau orang ngomong, ya akhi subhanallah. Subhanallah, enggak pernah. Subhana. Itu walaupun tidak berubah tapi enggak mabni. Kenapa? Karena ada amil dibuang. Takdirnya atau yaitu aidan atau usabiu subhana. Mafhum? Nah, jadi enggak berubahnya itu bukan karena mabni tapi karena amil yang dibuang. Bisa dipahami ya, San? Bisa dipahami ya soalnya ini ya, Abdurrahman? Naam. Jadi cara mendeteksi dan cara memprediksikan dan juga cara menghukuminya ini mabni atau tidak, itu ketika kemasukan amil atau tidak enggak berubah dia. Mafhum? Jadi tidak berubahnya kalau ada amil yang dibuang tetap mu'rab gitu loh. Karena intinya apa? Amilnya ada di situ. Walidzalika qala Ibnu Malik min nunai. Nah, min nun taukidun mubasyirah. Itu harakatnya keliru ya. Min nun taukidun mubasyirin, yaitu kosong dari nun taukid yang bersambung langsung. Wa idzalam yakun ittisalu nun taukid bil fi'il mubasyiran uriba. Masyaallah, jelas lagi ini. Dan apabila bersambungnya fi'il tersebut dengan nun taukid tidak langsung, u'riba, berarti apa? Di i'rab. Kalau tidak langsungan berarti apa? Di i'rab. Maksudnya bagaimana tidak langsungan? Ada penghalangnya. Seperti wawul jama'ah, aliful isnain, atau ya al-mu'anathan mukhatabah. Itulah penghalang-penghalang yang perlu diperhatikan. Nah, kalau ada penghalang-penghalang itu, walaupun bersambung dengan nun taukid, maka dia mu'rab tidak mabni. Wadhalika idza usnida al-fi'l mudhari' ila wawil jama'ah aw alif itsnain aw ya al-mukhatabah. Na'am, masyaallah. Fa fi hadhil hal yu'rab, maka dalam keadaan seperti ini di'rab wala yubna dan tidak mabni. Walidza qala, oleh karena ini beliau berkata dalam kantun itu, al-Imam Ibnu Malik rahimahullah taala, min nunit nah min nuni taukidin mubasyirin. Pantun itu ya lafadznya ya. Naam, jadi itu harokatnya keliru, itu yang benar min nuni itu nauni keliru. Mafhum insyaallah ya. Idzan jika demikian, huwa yu'rabu in aniya min nuni taukid al-mubasyirah lafdan wa takdiran. Ini penting tentang takdiran nanti untuk memahami. Maksudnya kapan dia itu mabni barakallahu fi? Kapan dia itu mu'rab? Dia itu mu'rab apabila kosong dari nun taukid yang bersambung secara langsung, baik secara lafaz maupun secara takdir. Paham ya? Baik secara lafad maupun secara takdir. Itu kalau dia kosong, maka dia mu'rab. Misalnya dalika qawlu ta'ala, wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Ewa. Di sini tattabi'anni. Dohirnya bersambung dengan taukid. Tapi apakah secara langsung? Tidak. Kenapa tidak? Karena ada alif di situ. Lah kenapa enggak dibuang alifnya? Misalkan nantanya. Kenapa kok enggak dibuang alifnya? Karena dalam kaedah, untuk penghalang-penghalang ini yang boleh dibuang hanya wawu dan ya saja. Ketika alif enggak boleh dibuang. Kenapa? Ini husuli al-iltibas. Karena terjadinya kesamaran antara apa? Antara mufrad dengan musanna. Mana ini? Ini mufrad atau musanna? Untuk dua atau untuk satu? Iya enggak? Coba kalau antum buang. Nanti otomatis tattabi'anna gitu otomatis bacanya. Nah, bisa dipahami? Untuk yang alif ini enggak boleh dibuang. Kenapa? Li husuli al-iltibas, karena terjadinya apa? Kesamaran nanti. Bisa dipahami i'rabnya bagaimana tulisan i'rabnya? Tattabi'anni fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrud 'anil nasb al-jazim wa 'alamat raf'ihi. Paham ya? Atau langsung kita katakan fi'l mudhari'un madzumun lil nahiyah. Dalam nahiyah itu ya, fi'l mudhari'un madzumun lil nahiyah wa 'alamatu jazmihi hatfun nun. Membuang nunnya. Paham? Nah, wal alif fa'il fi mahalli raf'in. Nunnya nun taukid. Lah kenapa kok enggak mabni ya? Karena bersambungnya tidak secara langsung. Kita lihat. Fahuna nun taukid fi tattabi'ani lam tubashir fi'l. La lafdan wala takdiran. Di sini nun taukid yang bersambung dengan fi'il tattabi'ani itu enggak bersambung langsung. Tidak secara lafaz, tidak pula secara apa? Na'am takdir. Bal fasala bainahuma aliful isnain. Bahkan na'am memisahkan antara keduanya alif isnain. Yang memisahkan adalah apa? Aliful isnain. Fahuna la yubnal fi'il, maka di sini fi'il enggak dimabnikan. Bal yu'rabu i'rab al amsalatul khamsah, bahkan di i'rab sebagai i'rab amsalatul khamsah di situ. Wa yuqalu fil i'rab la nahiyah. Tattabi'ani fi'lun mudhari'un mazdum bil nahiyah wa 'alamatu jazmihi hatfun nun wal alifu fa'ilun wan nun at-tawkid. Nun tawkid itu ya. Nah, nunnya dibuang, nun aslinya itu dibuang. Nun yang ada pada amsalatul khamsah dibuang sebagai tanda apa? Tanda jazmnya. Nah, jadi tinggal apa? Nun taukid di situ. Bisa dipahami? Wanun taukid, wanun taukid harfun mabniun ala kasri la mahala lahu min al-i'rab. Bisa dipahami? Bisa dipahami Abdul Rahman? Ihsan? Wa na'am. Kita ambil satu lagi ya. Misalnya ma basyarathu nunun lafdhan la taqdiran qala ta'ala. Contohnya na barakallahu fiik yang menunjukkan bersambungin dengan tawqid secara lafad bukan secara takdir adalah perkataan Allah Ta'ala summa latus'alunna yawma idhin anin na'im. Secara lafad nampak gak itu? Latus'alunna, nampak kan? Itu lafdan berarti dia bersambung na'an barakallahu'i na'an nun tawqid secara lafad tidak secara takdir. Bisa dipahami? Nah, sungguh kalian kelak akan ditanya pada hari tersebut tentang kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Fanun lam tattasil bil fi'il mubasyaratan. Afan. Di sini contoh yang apa? Contoh yang nun taukidnya itu bersambung tidak secara langsung. Paham ya? Tidak secara langsung. Wa mithalu ma basyaratun nun lafdhan la taqdiran, maksudnya contoh na barakallahu fi fi'il yang na barakallahu fi tidak bersambung nun taukid secara langsung. Paham ya? Nah, bisa dipahami? Contohnya ini. Latus alunna itu enggak secara langsung karena ada wawu jamaah dan nunnya aslinya latus alunanna itu aslinya. Fa nun lam tattasil bil fi'il mubasyaratan. Maka nun di sini tidak bersambung dengan fi'il secara langsung. Fa jaa marfu'an. Maka jaa di situ adalah marfu' ai mu'raban. Dia datang apanya? Fa jaa marfu'an, maka dia itu datang secara marfu'. Mana dia itu? Na barakallahu fiik. Latus aluna itu aslinya marfu' aslinya. Mu'raban maksudnya mu'rab. Li'anna asla tus'alunna. Aslinya tus'alunanna itu aslinya. Prosesnya bagaimana prosesnya kita lihat. Fa'indana al'an salatun nunat. Maka sekarang kita punya tiga nun di sini. Punya tiga nun. Nun tanda rafa' sama nun apa? Taukid sakilah. Ada dua kan? Totalnya ada tiga. Sudah pahami gak ini? Ihsan. Tiga itu paham? Nun tanda rafa' satu. Nun taukid sakilah berapa? Dua, totalnya tiga. Fa nahdhifun nun al-awwal al-ula, maka kita membuang nun yang pertama, nun tanda rafa' itu, li tawali amsal, karena berderetan huruf yang sama. Nah, berderetannya huruf yang sama, orang Arab benci. Orang Arab enggak mau seperti itu. Fa tahtajju an-nun al-ula. Nah, barakallahu fiik. Kemudian nun yang pertama berhujjah, misalnya mendebat, seraya berkata, limada tahdifunani, kenapa kalian membuangku? Nunnya berkata, nun yang pertama, kok aku dibuang kenapa gitu loh? Kok enggak nun taukid aja yang dibuang gitu loh? Paham ya? Wa anti ayatuhan nun astakilah tariatun aliyah. Nah, barakallahu fiik. Sedangkan kamu wahai nun taukid astakilah, kamu itu muncul. Kamu itu muncul di atasku, maksudnya kamu itu datang baru gitu loh. Pendatang kok ngusir yang aslinya gitu loh. Kan aneh Abdurrahman, ya enggak? Pendatang itu biasanya kan enggak berani apa-apa. Ini pendatang ngusir. Nah, barakallahu fiik. Nah. Pendatang ternyata ngusir apa? Ngusir penduduk aslinya itu nun tanda rafa' tadi itu. Kita lihat sini. Fa anni allazi dakhalti 'alayya. Kamu yang masuk padaku katanya. Kata siapa ini? Nun tanda rafa'. Wa ana mulasaqatun lil fi'il. Dan aku naam aku padahal dan nempel dengan fi'il. Fatahtaju 'alayha. Naam. Fatahtaju 'alayha, akhirnya dia pun mendebatnya. Wa tuqimu dunya diddaha. Dan dunia ini barakallahu fiik, nah barakallahu berdiri tegak melawannya. Fataqulu nutawqit, akhirnya nutawqit berkata, ana jitu, aku datang ke situ, datang ke fi'il tersebut, li gharadin maksudin, karena suatu tujuan. Ini beliau Masya Allah ya Syekh Ibnu Taimin, jadi membuat ungkapan itu seakan-akan kayak bisa bicara nunnya itu. Paham ya? Jadi di debat oleh nun aslinya, nontoket bantah gitu. Nontoket ngomong apa? Ana jitu li ghoradin maksudin. Aku datang karena suatu tujuan. Wahwa atau kinit menguatkan. Datang menguatkan fi'il tersebut. Lidha oleh karena ini. Fa'ana ahad bil makan mink. Oleh karena ini, aku lebih berhak untuk menempati tempat tersebut daripada kamu. Ini bantahnya nontoket kepada nun apa? Nun rofa. Jadi paham gak perdebatannya Ihsan? Atau masih bingung? Sekarang ini perdebatan antara siapa ini Ihsan? Antara nun rafa' dengan nun taukid. Nun rafa'nya ngomong, kok kamu itu malah ngusir aku gitu loh. Padahal aku ini penduduk asli sini gitu loh. Pendatang ngusir. Nah, nun taukid ngomong, aku itu datang karena suatu tujuan, itu menguatkan fi'il tersebut. Sehingga aku lebih berhak mendapatkan tempat itu daripada kamu gitu loh. Wa anti ayyatuha an-nun, nam tuhdhafin katsira. Dan kamu wahai nun dibuang banyak sekali. Iya enggak? Ketika mazum dibuang nunnya, iya enggak? Ketika masuk dibuang gak nunnya? Dibuang juga. Fa'idadah kalau nasibun alal fi'il taradaka. Masya Allah. Taradaki. Apabila fi'il kemasukan penasab, dia mengusirmu. Enggak? Benar gak? Nur rafa itu kalau kemasukan penasab, diusir gak nunnya? Diusir. Wa'idadah kalau jazimun taradaki. Dan apabila masuk padamu, masuk pada fi'il tersebut penjazam, dia pun mengusirmu. Idan, jika demikian, fa'anti jabban. Jika demikian berarti kamu itu penakut. Nun rafa dibilang penakut. Setiap kalau sedang penjazam mau hilang, diusir dia. Enggak berani ngelawan dia. Karena ngelawan pun keliru juga, ngelawan gimana? Kan itu. Tapi kalau nun taukid menangan dia. Datang penjazam tetap eksis di situ dia, datang penasab tetap eksis di situ, enggak ada yang ngusir, ya enggak? La tadhabanna. Diusir enggak nun taukidnya? Enggak diusir, ada terus di situ. Datang penjazam penasab eksis saja dia di situ, enggak ada yang berani ngusir. Karena datang untuk menguatkan fi'il, tambah kuat itu loh. Kita lihat sini. Masya Allah, ungkapannya bagus sekali ya untuk hiburan ini ya. Li'anna kulla syai'in yatruduki, karena segala sesuatu ngusir kamu. Ngusir siapa? Ngusir nun rafa' tadi itu. Wa ana ji'tuhuna li ghoradin, sedangkan aku datang di sini untuk suatu tujuan, wa huwa tawqit, yaitu menguatkan. Idzan abqa, jika demikian berarti aku tetap di sini. Wa la yu'khadhu adwun min a'dha'i, dan tidak diambil barakallahu fiik satu bagian pun dari bagian-bagianku, enggak diambil sama sekali. Sakilah tetap sakilah, khafifah tetap khafifah. Fa abqa bisiddati, maka aku tetap di sini dalam kondisi apa? Naam, dalam kondisi aku tasdid. Dalam kondisi aku tasdid, yakni musaddadatan, tetap dia. Iya enggak? Atau dibuang? Tetap. Ana barakallahu fiik. Itu kisahnya seperti itu barakallahu fiik. Jadi enam Allah Ustaz. Perdebatannya masih panjang. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah ya, karena masih belum tuntas perdebatannya. Intinya yang menang siapa nanti Abdurrahman? Nun taukid atau nun rafa? Nun taukid. Insyaallah itu yang kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Masih ada lagi siapakah yang berhak untuk dibuang nanti pada pertemuan yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.